Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan burung. Anak-anakku sekalian, semoga Allah menjadikan kalian anak-anak yang soleh dan yang solehah. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkata kepada Raja Namrud bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai ilmu yakin, yaitu mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghidupkan orang mati. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam ingin naik derajatnya dari derajat ilmul yakin ke derajat ainul yakin. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan makhluk. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Ya Rabbku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Aku telah yakin, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas tiap satu bukit 1 bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengikat 4 burung dan menyembelihnya. Setelah itu beliau memotong-motongnya. Beliau juga mencabuti bulu-bulunya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengoyak-oyak burung-burung itu, kemudian mencampur adukkannya dan membaginya menjadi beberapa bagian. Kemudian meletakkan 1 bagian di 1 bukit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga menceritakan, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memegang bagian kepala burung-burung yang telah dicincang itu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil burung-burung itu. Beliau pun melakukan yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau melihat bulu-bulu burung-burung itu berterbangan, berkumpul dengan bulu yang sejenis. Darah terbang ke darah yang sejenis. Demikian juga daging. Beliau juga melihat bagaimana setiap bagian bersambung dengan bagian lain sampai setiap burung berdiri di atas bagiannya mendatangi beliau dengan berjalan cepat. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai permintaan. Setiap burung datang mengambil kepalanya yang ada di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika burung itu diberi kepala yang tidak sesuai, burung itu tidak mau. Jika diberi kepalanya, maka kepala itu tersusun dengan anggota tubuh yang lain sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuatannya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, tidak dikalahkan oleh sesuatu apapun, tidak bisa dihalangi oleh sesuatu pun. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti terjadi tanpa ada yang menghalangi, karena Allah Maha Kuasa untuk memaksa segala sesuatu.